بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله، الله سبحانه وتعالى kembali menakdirkan kita untuk bisa bermajlis pada malam hari ini, mempelajari dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bab min al-iman billahi as-sabru ala aqdarillah, di antaranya hadis inna 'idham al-jazaa' ma 'idham al-balaa', besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya pula bala, musibah. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum, Allah menguji mereka. Barang siapa yang dia ridho terhadap musibah itu, maka Allah juga ridho kepadanya. Dan barang siapa dia murka, benci dari musibah tersebut, maka juga Allah Subhanahu wa taala benci kepadanya. Dapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dituntut, diharapkan dari musibah yang menimpakan kepada kita adalah kita bersabar dan ikhtisab. Dengan sabar dan ikhtisab, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang besar, sempurna. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan di antara perkara yang manusia tidak terlepas dan banyak yang melakukannya adalah asyqwa, keluh kesah ketika tertimpa padanya musibah. Bagaimana keluh kesah itu? Apakah menafikan sabar ataukah tidak? Apakah keluh kesahnya seseorang ini akan menghilangkan rasa sabarnya, ataukah keluh kesah itu tidak mempengaruhi kesabaran seseorang? Keluh kesah ini dibagi menjadi dua. Asyqwa tanqasimu ila qismain, dibagi menjadi dua. Yang pertama, al-qismul awwal, jenis keluh kesah. Yang pertama, jika tertimpa musibah, orang-orang keluh kesah, sakitnya tahan. Yang pertama, syakwa ila Allah, dia mengeluhkan musibahnya itu kepada Allah. Ya Allah, berikan kepada aku musibah, saya enggak mampu, saya enggak sabar menahan penderitaan. Ini keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluhkan kesedihannya kepada Allah. Kehilangan anak, kehilangan keluarga, kehilangan harta, dia mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyqwa ila Allah, berkeluh kesah kepada Allah inilah tunabi as-sabra, tidaklah menafikan kesabaran, tidak menghilangkan kesabaran. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jauzi, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dalilnya qawluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala ala lisani Ayyub, ketika Ayyub diuji oleh Allah dengan penyakit bertahun-tahun, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita dalam Al-Quran bagaimana Ayyub ketika Nabi Ayyub alaihissalam diuji oleh Allah dengan penyakit. Kata beliau, anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Anni masani, sungguh telah menimpaku ad-durr, penyakit, dan engkau adalah arhamur rahimin, zat yang paling penyayang. Ini kalau pesah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kau tiba kepada musibah, kau tibakan kepada penyakit yang aku tidak mampu untuk menanggungnya, tidak mampu menahan sakitnya. Ini kalau kesah, tapi kita keluhkan kepada Allah. Demikian juga Nabi Allah Ya'qub alaihissalam ketika kehilangan anaknya Yusuf alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Yusuf ayat 86 menyebutkan, innama ashku ba'di wa husni ila Allah, innama ashku, sungguhnya aku mengeluhkan ba'di, penderitaanku dan kesedihanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya perkara berkeluh kesah dari musibah yang menimpa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak menafikan kesabaran. Bukan berarti orang itu tidak sabar. Karena Nabi juga. Yang kedua, al-qismus tsani, keluh kesah. Asyqwa li ghairillah. Keluh kesah bukan kepada Allah, tapi kepada orang. Pada orang. Orang lain. Dan ini ada dua jenis model atau bentuk syakwa kepada orang lain, keluh kesah kepada orang lain itu ada dua. Yang pertama, idza kanat asyqwa min babit tarajjur wa tasakhut. Kalau sekiranya keluh kesah itu min babit tarajjur, dari sisi tarajjur, keluh kesah karena sedih, cemas, gelisah, dagulana, wa tasakhut karena tidak terima dengan takdir, karena marah, karena murka, tasakhut. Fa hadhihi asyqwa muharrama bi ittifaq. Maka jenis keluh kesah seperti ini haram secara ittifaq. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Wa qala al-Haythami bal rubbama yukhsha min dhalika al-qubba. Maka terkadang dikhawatirkan orang yang berkeluh kesah dasarnya karena ini terjur utasahut, karena benci, karena murka, tidak terima dengan takdir, karena gundah-gulana hatinya, karena kecemas dan kesedihannya, terjur, maka ini haram. Yang kedua, idza kanat asyqwa min ba'd al-ikhbar, kalau keluh kesah itu hanya sekedar mengkhabarkan bukan karena keluh kesahnya, karena memang enggak suka, enggak benci dia, tidak terima takdir sehingga dia berkeluh kesah. Oh, ini haram. Tapi ini membabil akhbar menyampaikan kepada orang tentang musibah. Dia mengadukan ke orang musibahnya. Fahadi mubah, maka ini perkara yang boleh. Boleh secara ittifaq. Sepakat. Kama hakau al-Qurtubi. Sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Qurtubi. Kita melihat model manusia itu dalam keluh kesah kepada orang. Ada dua ini. Keluh kesah didasari karena tadi tidak terima takdir. Benci dengan takdir, dengan musibah. Marah. Karena gundah-gulana. Kecemasan. Maka ini muharram. Adapun membabi akhbar menyampaikan kepada orang, sekedar menyampaikan, tidak didasari dengan tasakhur atau tajjur. Fahadhi mubahatun bil ittifaq, maka ini adalah perkara yang mubah, boleh secara ittifaq. Qala Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala, man syaka ila an-nas وهو في شقواه راد بقضاء الله تعالى لم يكن ذلك جزعا. Barang siapa yang dia mengeluh, berkeluh kesah kepada manusia, di dalam keluhannya itu dia ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukanlah perkara termasuk keluh kesah, jazaan. Keluh kesah yang menunjukkan orang itu tidak terima takdir. Cemasan, gelisahan, degulan. Alam tasma, qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril, tidakkah engkau dengar ucapannya Rasulullah SAW kepada Jibril fi maradihi, ketika Rasulullah sakit. Beliau mengatakan, ajiduni maghmuman wa ajuni makruban. Aku mendapati diriku maghmum dalam keadaan gundah gulana, dan aku mendapati diriku makruban dalam kesulitan, dalam penderitaan. Ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada Jibril Saqwa. Demikian juga ketika Aisyah radhiyallahu taala mengatakan dia berkeluh kesah wa rasah. Dia menyampaikan kepada Rasulullah SAW mengeluhkan kepalanya yang sakit. Ya, kalau kesah, tapi membabil khabar, kepalanya sakit, maka Rasulullah itu menebal ana wa rasa, dan juga aku sama rasa kepalanya. Dan beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya kalau kesah membabil khabar boleh. Demikian juga Abdullah Ibn Mas'ud ketika mengatakan kepada Rasulullah, innaka la tu'ak wa'kan syedida, sungguhnya engkau tertimpa panas dengan panas yang sangat. Lalu Rasulullah mengatakan, aja tentu kama yu'akur julalikum, sebagaimana tertimpa panas dua orang di antara kalian. Panas yang menimpa Rasulullah SAW, panasnya itu dua kali lipat dari panasnya orang. Rasulullah tertimpa panas, panas yang sangat. Saya mengatakan dua kali panasnya di orang di antara kalian. Ini disebutkan tentang keluhan, keluh kesah. Sehingga kita memahami bahwasanya tidak semua keluh kesah itu menafikan kesabaran seseorang. Dilihat bentuknya keluh kesah tersebut. Kemudian nanti kita lanjutkan. Waridho, keridhoan adalah ayyusallima al-abdu amrullahi amrahu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Keridhoan itu bagaimana dalam hadis, orang yang ridho terhadap musibah maka akan mendapatkan keridhoan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang ridho dan bagaimana bentuk ridhoan itu? Ridhoan itu adalah ayyusan lima al-abdu amrahu lillah. Seorang itu menyerahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba menyerahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menerima keputusan takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan diserahkan kepada Allah. Wa yuhsinu dhan bihi, dan dia bersangka baik kepada Allah. Tidak bersangka buruk. Wa yarghabu fi thawabihi, dan dia berharap dari musibah itu akan mendapatkan balasan pahala dari Allah. Wa qad yajidu li dhalika rahatan wa intisatan, dan terkadang dia mendapatkan dari apa yang dia lakukan berupa menerima takdir Allah dan menyerahkan kepada Allah dari musibah dan bersangka baik kepada Allah dari musibah yang menimpa kepadanya. Dan kita selalu bersangka baik kalau kita luput dari satu yang kita ingin idamkan, yang kita inginkan, ternyata kita tidak mendapatkannya. Kita bersangka baik, kita mau menikahi seorang lalu kemudian tidak jadi, bersangka baik Allah akan memberikan lebih baik. Melamar pekerjaan sudah diterima, bersangka baik kepada Allah. Ini takdir Allah. Allah insya Allah akan menggantikan lebih baik. Mungkin kalau saya masuk kerja di sana banyak kemudaratan. Ini orang mukmin. Tidak penyakit dan senantiasa bersangka baik kepada Allah. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis dan kutsi, ana, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ana inda dan abdi bi, aku itu tergantung perasaan hamba aku, perasaan hamba aku kepada Allah. Tergantung perasaan hamba kepada Allah. Kalau orang bersangka baik kepada Allah, akan Allah balas juga dengan persangkaan, dengan perasaan yang baik itu, kebaikan. Tapi kalau orang bersangka buruk kepada Allah, maka Allah juga membalas serupa. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, la yamtanna ahadukum illa wa yuhsinu dhann billahi ta'ala. Jangan sekali-kali meninggal kecuali kalian itu bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yuhsinu dhann, bersangka baik kepada Allah itu akan melapangkan dada, akan roha jiwa ini tidak sempit. Tidak kemudian ketika terjadi musibah, kehilangan harta, kemudian sempit hatinya, mendagulana, menyesali dirinya. Kalau orang bersangka baik kepada Allah, akan besar harapannya. Mungkin ini yang terbaik bagi saya diberi ujian seperti ini. ada kebaikan, ada hikmah di balik, maka apa? Roha jiwa ini tenang, lapang jiwa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyebutkan sini Syekh Abdurrahman bin Hasan, wa qad yajidu li dzalika mawtan. Terkadang orang mendapatkan dari bersangka baik kepada Allah itu apa? Roha, kelapangan jiwa, bisa terasa senang. Mahabbatillahi subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thiqatun bihi, dan yakin kepada Allah. Kama qala Abu Bakr Mas'ud, inna Allah biqudsihi wa adlihi, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, disebut dengan Abdullah bin Mas'ud, biqudsihi, dengan keadilannya, ja'al ruha wal farha fil yakin wal ridha. Allah menjadikan ruh dan kegembiraan di dalam yakin dan keridhaan. Allah menjadikan ruh dan kegembiraan itu di dalam keyakinan dan keridhaan. Wa ja'al hamma wal hazan, Allah menjadikan ruh, Allah menjadikan roha, kesenangan, lapang dada, wal farh dan kegembiraan, fil yakin wal ridha, di dalam keyakinan dan ridha. Jika kita timpa musibah, tak yakin semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita yakin Allah akan memberikan yang terbaik gantinya, kita yakin yang terbaik. Waridho dan ridho, maka orang akan mendapatkan roha, lapang dada dan kegembiraan, artinya gembira, senang, tidak sempit. Waja'al hamma wal hazan fi syaqqi wa sukhti, dan Allah menjadikan alham, gundah gulana dan kesedihan itu, fi syaqqi wa sukhti, di dalam keraguan dan sukhti. Tidak ridho, marah dan benci. Selesai pembahasan al-iman billahi, al-iman billahi as-sabru ala qadarillahi ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan bab berikutnya, bab yang ke-35, bab al-khamis wa thalathun, bab ma jaa fi riya, ma jaa fi riya, bab apa-apa yang datang di dalam perkara riya, yang adillah, dalil yang datang dalam perkara riya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bab ma jaa fi riya, bab ma jaa fi riya, ay min an-nahyi wa at-tahdhir, bab tentang dalil-dalil yang datang di dalam larangan dan peringatan dari riya. Dari riya, apa itu riya? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, riya, riya itu mustaqqun min ar-ru'yah, itu diambil dari ru'yah, pecahan ru'yah. Wal muradu biha, dan yang dimaksudkan dengannya ru'ya adalah idhar al-ibadah li qasdi ru'yatin nasi laha wa yahmaduna sahibaha. Ini ria, Apa itu riya? Kata beliau Ibn Hajar al-Asqalani, menampakkan ibadah, ini riya, idharun ibadah, menampakkan ibadah, liqasdi ru'yatin nas laha, dengan satu maksud, satu tujuan, manusia melihat ibadah yang dia lakukan itu. Fayahmaduna sahibaha, lalu manusia memuji pelakunya. Manusia memuji pelakunya. Qala fil Islam Ibnu Taimiyah, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan ar-riya, riya itu was-sum'ah, dan juga sum'ah, sum'ah itu memperdengarkan. Kalau riya itu memperlihatkan. Huwa iradu ayyarun nas amalahum, itu keinginan agar manusia melihat amalannya. Wa yasma'u zikrahu, dan agar manusia itu mendengar zikrahu, ucapannya. Ini riya dan sum'ah. Jadi ada dua, riya wa sum'ah. Kalau riya, riya itu menampakkan ibadah agar dilihat oleh manusia, ingin mendapatkan pujian dari orang, itu riya. Kalau sum'ah itu memperdengarkan, misalnya memperdengarkan membaca Al-Quran, diperdengarkan suaranya, diperbagus, supaya dipuji manusia. Atau ketika memberi nasihat, tapi nasihatnya itu dengan ingin dipuji, mendapatkan pujian manusia. Jadi nasihatnya difasifasikan, diperbagus, bagaimana membuat orang menangis supaya dipuji sebagai ahli dalam memberi nasihat. Demikian juga zikir-zikirnya diperdengarkan orang. Nah, ini sum'ah. Jadi beda. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, wal farqu bainahu wa baina sum'ah, perbedaan antara riya dan sum'ah, anna riya lima yura min amal, riya itu adalah apa yang diperlihatkan dari amal. Kasolat, seperti solat, supaya dipuji solatnya, diperlihatkan solatnya kepada orang dengan khusyuk, tumaknina, sujudnya yang lama, rukuknya yang lama. Padahal kalau solat sendirian 5 menit tidak sampai selesai, sudah solat zuhurnya, karena ada orang terbagus. Ini masuk riya. Wa sum'ah, adapun sum'ah lima yusma', dari apa yang diperdengarkan, apa yang didengar. Kal qira'ah, seperti qira'ah, wal wa'd, dan nasihat wa zikr, dan juga zikir. Wa yadkhulu fi dhalik at-tahaddud bima amilahu, dan juga masuk di dalam sum'ah ini adalah tahadduts, menceritakan, menyampaikan bima amilahu, dari apa yang dia telah mengerjakan. Mungkin tadi malam dia sholat ya qiyamul lail, besok harinya diceritakan pada orang. Ini masuk sum'ah. Dia berinfak pada si fulan, ke masjid atau ke pondok, diceritakan. Diceritakan kepada orang lain. Ini termasuk sum'ah. Kemudian disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala riya itu merupakan akhlak yang tercela dan termasuk dari sifat-sifatnya orang-orang munafik. Riya ini termasuk sifatnya orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa idza qamu lis-salati qamu usala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka bangkit mengerjakan salat, qamu usala, mereka mengerjakan salat dengan malas. Bangkit yang salat malas, di dalam sholat pun malas, orang munafik. Kalau tidak ada yang melihat, tidak sholat. Sholatnya kepada orang. Karena tujuannya mereka bukan beribadah kepada Allah, orang munafik. Hanya ingin dilihat bahwa dia juga muslim, sehingga dia mendapatkan hukum akad dalam Islam, itu yang diinginkan. Supaya terjaga harta, darah, jiwanya terjaga, maka dia menampakkan dirinya sebagai seorang muslim, mukmin, padahal hatinya menyembunyikan, tersembunyi kekufuran. Sehingga ketika dia sholat, sholatnya malas dan yura'unan nas, mereka mengingat hanya dilihat manusia. Alladzina hum yura'un, mereka orang-orang yang melaksanakan sholat riya. Warriya'u yubhad di maqamin, dan riya itu dibahas dari dua kedudukan. Al-maqamul awwal, kedudukan yang pertama, fi hukmihi, hukmur riya. Hukmur riya, riya itu ada dua. Ada ar-riya'u akbar, ada ar-riya'u asghar. Ar-riya'u akbar, riya yang akbar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam, orang-orang munafik beramal riya. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalannya. Kata Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu taala, innal amal li ghairillahi iqsamun, sesungguhnya amal, amal yang dikerjakan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kepada selain Allah itu ada macam-macam. Fataratan yakunu riyan mahdhan, terkadang amal itu dikerjakan murni karena riya, murni riya. Dari sisi tidaklah diinginkan ibadah amal itu dikerjakan kecuali memang mura'atul makhlukin, ingin dilihat oleh makhluk karena tujuan dunia, sebagaimana keadaannya munafikin di dalam sholat mereka. Dia melaksanakan sholat, dia kerjakan amal tersebut, ibadah sholat, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan murni dia melakukannya karena riya, karena manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala bersifatin sebab munafikin. Kemudian ada yang riyaul asghar, riya al asghar, atau disebutkan syirkul asghar, riya yang termasuk syirik asghar. Disebut juga oleh Salah Dewi, riya min syirkul asghar, riya itu termasuk asghar, karena manusia memaksudkan dan ibadahnya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah. Suatu amalan seseorang memaksudkan ibadah yang dia lakukan atau amal yang dia lakukan itu selain Allah Azza wa Jalla, bukan murni kepada Allah, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena selain Allah, apakah karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, apakah karena dia mengharapkan dapat jabatan kedudukan. Qadiyah silu ilal akbar, bahkan terkadang bisa sampai kepada sirkul akbar, bisa jadi sampai kepada sirkul akbar, akbar. Kemudian al-maqam tsani, ini hukumnya, beliau menyebutkan syirik termasuk asghar, tapi terkadang bisa sampai kepada syirik akbar, seperti disebutkan oleh Ibn Rajab al-Hanbali, kalau seseorang itu beramal murni dari amalan dia lakukan itu mura'atul makhlukin, ingin mendapat, ingin dilihat manusia, ingin mendapatkan pujian dari manusia, sebagaimana keadaan yang munafikin. Yang kedua, tentang hukum ibadah apabila dicampuri dengan riya. Hukmul ibadah idza qalaqaha ar-riya'u, hukum ibadah apabila ibadah tersebut tercampuri dengan riya. Wa huwa ala thalath awjuh, ini ada tiga wajah, ada tiga sisi. Yang pertama beliau sebutkan ayakuna al-ba'ith ala al-ibadah mura'atan nas min al-asli. Yang pertama adalah pemicu atau pembangkit atau pendorong dari ibadah yang dia lakukan dari asalnya adalah mura'atan nas, karena ingin dilihat oleh manusia, dapat pujian manusia. Itu secara asal pendorong dia melakukan satu ibadah, secara asalnya adalah karena dia ingin dilihat oleh manusia. Kaman qama yusalli min ajli muradin nas, bagaimana orang melaksanakan sholat karena ingin dilihat orang, asalnya dia tak sholat, tapi karena ingin dilihat orang sholat, ya dia datang masjid, dia sholat di situ, atau datang ke rumah temannya supaya dianggap orang yang sholat, dia sholat di situ, sholatnya karena ingin dilihat. Kalau baiknya pendorongnya dari asal dia lakukan ibadah muradun nas, seperti orang yang melaksanakan sholat karena ingin dilihat manusia, walam yaqsid wajh Allah, dan dia tidak menginginkan atau maksudkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak ikhlas, tidak mengharapkan wajah Allah dalam ibadah salat tersebut, fa hadza syirkun, maka ini syirik, ini syirik, syirkul asghar, wal ibadah batilah, dan ibadah yang dia lakukan itu batil, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika lam yurid bi amalihi al-muayyad illa murat an-nas, fa hadha la khilafa fi butlani amalihi. Kalau dia tidak menginginkan dari satu amal tertentu yang dia lakukan kecuali karena ingin dipandang, dilihat oleh manusia, maka tidak ada perbedaan di dalamnya tentang kebatil-batilnya amal tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Utaimiyah Ibn Rajab Syekh Al-Utaimin. Dan ini termasuk syirik, syirikul asghar. Kemudian nasani yang kedua, ayakuna musyarikan lil ibadah fi adnaiha. Yang kedua yaitu riya itu musyarikan lil ibadah fi adnaiha, fi adnai ibadah, tercampuri ibadah yang dilakukan itu di tengah-tengah ibadah itu dilakukan. Awalnya dia ikhlas karena Allah, tapi di tengah-tengah ibadah muncul riaknya. Bisa jadi karena ada orang datang, awalnya sholat ikhlas sendiri di masjid. Begitu ada datang, ada orang datang ke masjid, dia muncul riaknya, dia ingin dilihat. Jadi perbagus sholatnya. Izinu sholatahu disiasi sholatnya. Bimana yakunul hamil lahu fi awal amri ikhlasillah. Itu dengan makna bahwasanya hamil, pendorong dia di awal melakukan ibadah adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yatra'u riya, sudah muncul riya. Biasanya ibadah di tengah-tengah ibadah. Bagaimana kalau seperti ini? Mungkin kita mengalami, namanya manusia susah untuk mengendalikan hati itu. Menjaga hati jadi ikhlas itu berat. Karena hati itu taqallab. Ma alatu syiyya asyaddu ayya min niyyati, kata Sufyan Ibn Uyainah. Tidak ada yang paling berat atau aku obati kecuali hati niatnya, niatnya menjaga keikhlasan dalam ibadah. Karena tetaqallab alayya, karena hati itu berbolak-balik, bisa ikhlas, bisa riam itu. Maka berkara berat menjaga hati. Maka disebutkan oleh Syalutemin, bagaimana kalau riya itu muncul di tengah-tengah ibadah. Kata beliau, fa in kanat al-ibadatu la yanbani akhiruha ala awaliha fawawla sahihun di kulli halin. Kalau ibadah itu tidak dibangun, kalau tidak terbangun akhirnya dari awalnya, tidak bersambung, artinya tidak ada keterkaitan antara yang pertama dan yang terakhir, amalnya terpisah. Layam bani akhirwa, tidaklah akhirnya terbangun dari awalnya. Fawalu as-sahih di kulli hal, maka ibadah yang pertama yang dia lakukan itu sahih karena dia ikhlas. Wal batil akhiruha, dan adapun akhir yang akhir yang dia lakukan itu batil karena ibadahnya terpisah, tidak bersambung, seperti orang bersedekah punya uang 100 ribu, dia bersedekah kepada 5 orang, kasih 20 ribu masing-masing. Ikhlas istilah yang terakhir ini atau yang keempat, yang kelima enggak ikhlas. riya dia. Karena ada orang dia dilihat muncul riya. Maka tiga yang pertama yang ikhlas tadi diterima sahih. Adapun yang kedua tidak karena riya. Demikian juga ibadah-ibadah tidak terkait seperti haji. Haji ibadah ada sa'i, ada tawaf, ada wukuf. Maka tidak kemudian ketika dia sa'i yang dia riya kemudian membatalkan amalan tawafnya yang dia ikhlas kepada Allah. Tidak. Karena tidak bersambung. Amma idza kanat al-ibadatu yanbani akhiruhu ala waliha fa hiya ala halain. Adapun kalau ibadah itu terbangun akhirnya itu terbangun dari awal, artinya ibadah bersambung. Contohnya salat 4 rakaat. Rakaat pertama dan rakaat terakhir bersambung, enggak terpisah. Kalau misalnya di awalnya ikhlas kepada Allah ketika tengah-tengah sholat riya, itu dia ikuti riyanya itu, maka tidak kemudian rakaat satu dan dua dia ikhlas diterima, rakaat tiga dan keempat dia riya tidak diterima. Enggak, semuanya jadi satu, enggak diterima. Karena ibadahnya ibadah yang bersambung. Maka saya menyebutkan kalau ibadah itu terbangun akhirnya itu dari awal, maka dua keadaan. Yang pertama, keadaan yang pertama yudafi ar-riya wa la yasbun ilaih. Dia menolak riya tersebut. Sudah riya, dia menolak, melawan riya yang muncul. Wala yaskun, dan dia tidak senang hatinya kepada riya itu. Bal yuridu anhu wa yakhru, dia berpaling dan benci. Namanya hati enggak bisa kita melawan itu. Namanya hati berbolak-balik. Ikhlas kemudian tiba-tiba muncul riya. Nah kalau orang melawan, berusaha melawan supaya kembalikan diri berikhlas kepada Allah, tidak kemudian diikuti riya tersebut, tapi dilawan dan tidak condong hatinya kepada riya, tidak tengah hati kepada riya, bahkan dia berpaling, dia membencinya. Fa'innahu la yu'athir 'alaihi syai'an, maka ini tidak memberikan pengaruh sedikit pun pada ibadah yang dilakukan itu. Sekalipun muncul riya ketika sholat di rakaat 3 atau rakaat 4, tetapi dia lawan, dia berusaha mengembalikan hati supaya ikhlas kembali, tidak kemudian ikuti riyanya itu. Maka seperti inilah yu'athir. Riya ini tidak berpengaruh pada amalannya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza an ummati, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni umatku, ma hadatsat bihi anfusaha malam ta'amal atau tatakallam, apa-apa yang muncul di dalam hatinya dalam jiwanya selama dia tidak mengamalkannya atau tidak berbicara di suara hati. Ada muncul dalam hati itu ada suara hati. seolah-olah berbicara hati itu. Demikian juga jika seorang sholat kemudian muncul riya ingin dipuji dalam hatinya, ini hadasat muncul dalam hati itu ingin dipuji, maka Allah memaafkan selama suara jiwa, suara hati itu orang tidak sampai mengamalkannya. Orang kadang dalam hatinya pengen minum khamr atau pengen zina, tetapi dia tidak mengamalkan dan tidak berbicara, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Nah, seperti ini. Yang kedua, ayat ma'inna ila hadza ar-riya wa la yudabihu. Artinya itu merasa tenang kepada riya tersebut. Semakin enak dia rasakan. Semakin banyak orang, semakin dia merasa enak. Salatnya semakin diperbagus dan dia merasakan tenang hatinya. Banyak yang melihat sholat, ingin dipuji, muncul keinginan untuk dipuji-puji. Wala yudafi'u, dan tidak ada usaha untuk menolak, melawan riya yang muncul tadi. Fahina ini tabdul jami'ul ibadah. Maka ketika itu tubtilu jami'ul ibadah, akan membatalkan seluruh ibadah. Lianna akhiraha kemudian ala awaliha kamurtabitun bihi, karena akhirnya itu dibangun dari awal, dari awal awalnya, dan ada keterkaitan dari ibadah tersebut seperti sholat, maka tabdul batal, dapatkan pahala dari sholat yang dia lakukan tersebut. Kemudian yang ketiga, ma yatra'u ba'da intihai ibadah, apa-apa yang muncul setelah selesai ibadah, setelah selesai sholat, muncul pengen dipuji dari ibadahnya itu. Fa'innahu la yu'athiru 'alaiha syai'an, sungguhnya ini tidak memberikan pengaruh kepada ibadah itu sedikit pun. Orang sudah ngasih sedekah bantu fakir miskin sekian ratus ribu, sekian juta, itu bantu bangunan masjid, kemudian sudah ngasih ikhlas, tapi setelah itu muncul rahmati, ingin dipuji, senang kalau ada orang si pulang menyumbang musik sekian juta, senang sekali dia, pengen dia dengar orang memuji sumbangannya, maka ini tidak memberikan pengaruh, tidak melihat membatalkan amalan atau pahala ibadah yang dia lakukan tersebut, sedekahnya misalnya atau sholatnya. Allahumma illa yakun fi ihwan, kecuali kalau di dalam pujian itu menyebut-nyebut ibadahnya itu karena permusuhan, kalmani wal adha bisadaqah, ingin dia mengungkit-ungkit pemberiannya, wal adha bisadaqah, dan menyakiti hati orang yang diberi sedekah tadi, maka ini membatalkan pahala dari sedekahnya itu. Oleh sekedar dia menyebutkan saya telah menyumbang, membantu sebulan, tidak. Tapi kalau dia menyebutkan membantu sebulan dalam rangka menyakiti hati karena permusuhan, karena tidak senang, karena dendam kepadanya, maka bisa jadi ini membatalkan. Yakunu ismuhu muqabil ajri shadaqah fa yadkhuluha, maka dosanya itu enam karena dia mengikuti dan menyakiti hati orang yang dia beri sedekah, menyebabkan ajr sedekahnya itu kemudian gugur batal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah-sedekah kalian bil manni wal adza. Bil manni yaitu mengungkit pemberian. Saya sudah nyumbang, saya bantu dulu, kecil saya bantu dia. Diungkit-ungkit dalam rangka untuk menyakiti hati orang yang dia bantu. Maka ini membatalkan pahala-pahala sedekah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita orang-orang beriman, jangan kalian batalkan pahala-pahala sedekah kalian dengan cara apa? Bil manni, mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang kalian beri sedekah. Walaysa min ar-riya yafrul insan bil minnas bi ibadatihi. Tetapi bukanlah termasuk dia seseorang itu merasa gembira, bergembira dari tahunya manusia dan ibadah yang dia lakukan. Bukan termasuk riya seseorang bergembira karena amal ibadahnya itu diketahui manusia, kemudian manusia memuji, menyanjung, dan dia gembira mendengar berita tersebut. Lianna hadza innama turaba al-faraq min ibadah, karena ini sebenarnya muncul rasa gembira itu setelah dia menyelesaikan ibadah. Walaysa min ar-riya, dan juga bukan termasuk riya ayyafrah al-insan bi fi'li ta'ati bi nafsihi, bukan juga termasuk riya orang yang merasa bergembira, merasa senang dengan amal ketaatan yang dia lakukan sendiri. Senang bisa sholat lain, disenang dia bisa puasa dari ibadah-ibadah yang lainnya. Bazalika dalilu ala imani, bahkan ini nah termasuk dalil atas keimanan orang tersebut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat hadis Umar dan Ahmad Tirmidzi, man sarratu hasanatuhu, barang siapa yang kebaikan-kebaikannya itu menggembirakan dia, wa sa'atuhu sayyatuhu, dan kejelekan-kejelekan membuat jelek dia, buat sedih dia, fadzalika al-mu'min, maka demikian itulah orang yang beriman. Wa qad suila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nabi ditanya an dzalik, tentang seseorang. Ada seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang bertanya, seseorang mengamalkan satu amal lillah, ar-rajul ya'mal amal lillah fa yahmadu an-nas alayhi fa fariha, ada seseorang yang mengamalkan satu amal saleh, amal kebaikan karena Allah, fa yahmadu an-nas, dan manusia memujinya, fa fariha, maka dia pun bergembira, senang. Maka Rasulullah mengatakan tilka ajil busra al-mu'min. Itulah ajil busra, kegembiraan yang disegerakan bagi seorang mukmin. Jadi bukanlah perkara riya, bukan perkara yang tidak diperbolehkan. Kalau seseorang beramal saleh, kemudian manusia melihat dan memujinya, dia merasa senang dengan pujian itu. Maka ini tidaklah mempengaruhi amal. Dan ini bukan riya. Bahkan Rasulullah mengatakan inilah kegembiraan yang disegerakan bagi seorang mukmin. Khadifidin rahimani wa rahimakumullah. Yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini belum kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.